بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabus Salam bab yang ke-26 atau Kitabut Tibbi bab yang ke-11. Nampaknya memang pelajaran kita terpisah dua semenjak bab yang sekarang ini pengobatannya berhubungan dengan obat-obat. Sementara bab-bab sebelumnya adalah mantra, ruqyah. Makanya tepat waktu pelajaran kita sebelum ini kita memberikan tugas untuk mengumpulkan ruqyah-ruqyah Nabi SAW, begitu juga ruqyah Malaikat Jibril ya alaihi salam. Dan ternyata tadi kemarin ya sudah ada yang mengirimkan ya tugas tersebut. Karena mulai dari bab yang sekarang ini pembahasan kita tentang obat-obat, ramuan-ramuan. Kalau yang tadi adalah bacaan-bacaan ruqyah, sedikit tambahan seperti menempelkan jari ke lidah, kemudian dioleskan ke tanah, kemudian baca ruqyahnya. Intinya ruqyah. Kemudian ada usapan tangan ya, ada hembusan, ada tiupan yang bercampur sedikit air ludah. Nah, sementara yang sekarang ini pembahasannya tentang ramuan-ramuan obat ya, pengobatan-pengobatan dalam bentuk ramuan-ramuan atau sistem seperti membekam ya. Ini nanti akan kita pelajari. Bab yang sekarang ini judulnya bab likulli da'in dawa'un wastihbabu at-tadawi. Bab setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawa. Likulli da'in dawa. Setiap da artinya penyakit, dawa obat. Kemudian wastihbabu at-tadawi dan dianjurkannya berobat. At-tadawi berobat. Ya. Banyak hadis-hadis yang selain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di sini yang isinya adalah anjuran untuk berobat. Seperti lafaz ungkapan bab ini likulli da'in dawa'un, ini potongan dari hadis. Likulli da'in dawa'un. Kemudian Nabi SAW secara tegas mengatakan tadawaw, berobatlah kalian. Kemudian beliau memberikan catatan wala tatadawaw biharam, janganlah kalian berobat menggunakan yang haram ya. Dan riwayat-riwayat yang lain termasuk yang ada di hadis yang pertama di bab ini, dan juga praktek-praktek pengobatan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Baik, hadis yang pertama, hadis nomor 5684. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Harun bin Ma'ruf وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى. Ini tiga orang, ketiga-tiganya guru Imam Muslim. Harun bin Ma'ruf wa Abu Tahir wa Ahmad bin Isa. Qalu haddathana ibn Wahb qala akhbarani Amr wa huwa ibn al-Harith an abdi rabbih ibn Sa'id an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhuma. Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, dia dengan ayahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadisnya, li kulli da'in dawa'un. Itu potongan bunyi bab tadi yang diambil oleh Imam Muslim, li kulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obat atau ada obatnya. Likulli atau bagi setiap da'in penyakit, dawa'un obat. Ya. Fa'idha usiba dawa'ud da' bara'a bi'idhnillahi azza wa jal. Fa'idha usiba dawa'ud da' maka apabila sesuai atau apabila menimpa obat untuk sebuah penyakit, ya, atau berkesesuaian obat untuk sebuah penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah ini izin kauni, itu izin dalam penetapan takdir. Karena ada izin syar'i dan ada izin kauni. Syar'i izin yang mesti di situ ada ridha, ada cinta Allah Subhanahu wa taala. Sementara izin yang ini, izin yang tidak berkenaan sedikit pun, tidak ada hubungan sedikit pun dengan cinta dan ridha Allah. Ini hanya sebatas penetapan Allah terhadap apa yang terjadi di alam semesta. Sembuhnya seseorang tidak ada hubungan dengan cinta. Allah menyembuhkan orang yang beriman sebagaimana Allah menyembuhkan orang kafir. Ya. Allah mengizinkan sembuhnya seorang yang beriman. Ya, begitu juga Allah mengizinkan sembuhnya seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena izin untuk sembuh ini bukan tidak ada kaitannya dengan cinta dan ridha. Dengan cinta dan ridha. Ya. Maka apabila musibah ini tepat, ya, mengenai atau mengena antara obat dengan penyakit, obat yang memang ditetapkan oleh Allah untuk sebuah penyakit, maka sakit pasti akan sembuh dengan izin Allah. Ya. Kenapa dikatakan dengan izin Allah? Karena memang meskipun obat itu tepat dengan penyakitnya, tetapi Allah tidak menakdirkan sembuh, tidak sembuh. Ya. Tidak menghendaki, tidak mengizinkan untuk sembuh, maka tidak akan sembuh. Kesembuhan itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Ia sukai, dan Allah hentikan untuk siapa yang Ia sukai, kehendaki, ya, yang Ia kehendaki, dan Allah tangguhkan untuk siapa yang Ia kehendaki. Bisa jadi proses kesembuhan ini akan datang setelah bertahun-tahun. Kita tahu Nabi Ayyub alaihissalam sakitnya bukan 1-2 hari, bukan 1-2 pekan, bukan 1-2 bulan, belasan tahun beliau sakit. Ya, belasan tahun beliau sakit. Sampai nanti kesembuhan yang ditentukan oleh Allah itu tiba. Ya. Kalau Allah menetapkan kesembuhan, dia pasti datang. Bisa jadi cepat, bisa jadi lambat. Ya. Jadi apabila obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Dan kata Imam Nawawi, wa fil hadithi إشارة إلى استحباب الدواء وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلق. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya berobat, dan ini adalah mazhab ulama-ulama kami, maksudnya mazhab Syafi'i dan mayoritas para ulama terdahulu dan umumnya para ulama sekarang, ya, maksudnya mutaakhirin, semua bersepakat bahwa berobat itu dianjurkan, ya, bahwa berobat dianjurkan berdasarkan hadis ini, bahwa setiap penyakit ada obatnya. Ya, kalau seandainya tidak dianjurkan, kalau tidak dianjurkan untuk berobat, maka Nabi SAW tidak akan membuka kunci ini, bahwa karena di sini ada makna motivasi untuk berobat. Makanya bila mana motivasi ini ada pada seseorang bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, dorongan untuk berobat kuat. Ya. Berarti di sini tersirat di sana dalam berita ini anjuran untuk berobat. Apapun penyakitnya. Selama itu penyakit, maka sudah pasti ada obatnya. Dorongan untuk berobat besar. Kemudian, ya, penegasan bahwa apabila obat itu sesuai dengan penyakit, ya, maka dia pasti sembuh. Ini juga rasa optimis yang ditanamkan oleh hadis ini untuk mencari kesesuaian antara obat penawar dengan sakit yang diderita. Rusak. Apabila mana obat ini tidak sesuai, berarti cari obat yang lain. Ya, coba obat yang lain. Dan tentu dengan kaedah-kaedah pengobatan yang ditetapkan oleh agama dan juga oleh dunia pengobatan atau dunia kesehatan dari dunia medis. Inilah hadis yang pertama, sebagai landasan dalam ilmu obat mengobat ini memang ada motivasi yang diberikan oleh agama. Nabi SAW mengatakan setiap penyakit ada obat, apabila obat itu sesuai dengan penyakitnya maka sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata dengan izin Allah ini ada catatan satu lagi, bahwa kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dilakukan dan memohon izin Allah untuk sembuh ini juga harus kita lakukan. Berdoa, meminta kesembuhan dari Allah. Ya. Meminta kesembuhan dan mengakui bahwa kesembuhan itu hanya mutlak di tangan Allah. Hanya mutlak. Usaha untuk mencari kesesuaian antara obat dengan penyakit dari kita. Dari kita. Ya. Sementara kesembuhan itu memang mutlak izin Allah, itu yang kita harus minta. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi doa itu juga termasuk obat. Ya, doa itu juga termasuk obat. Karena juga itu ikhtiar, juga merupakan fi'lul asbab, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ruqyah-ruqyah yang telah kita pelajari itu semuanya doa. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang pertama, dan tadi telah kita nukilkan ungkapan dari Imam Nawawi tentang makna dari hadis ini. Ada isyarat tentang dianjurkannya berobat, dan ini mazhab mayoritas para ulama dan juga termasuk mazhab ulama-ulama Syafi'i. Ya. Kemudian dinukilkan oleh beliau tambahan perkataan Al-Qadhi Iyad. Nah, secara hadis ini dan juga hadis-hadis setelahnya, ia mengatakan fi hadhil ahadith jumalun min ulumid din wad dunya. Dalam hadis-hadis ini terdapat kumpulan yang berkenaan dengan ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu agama karena memang dituntun oleh agama, dunianya ilmu kesehatan, ya, wasihhati ilmu tib, dan sahnya ilmu kedokteran, wajawazil tatabbubi fil jumlah, dan bolehnya belajar ilmu pengobatan, ya, secara global, ya, tentu tidak ada rincian-rinciannya, ya tentu ada rincian-rinciannya. Kemudian sangat dianjurkan menggunakan tata cara yang ada dalam hadis-hadis berikutnya. Ya. Jadi belajar membekam dianjurkan. Karena salah satu bentuk pengobatan adalah berbekam, seperti yang akan kita pelajari dalam hadis-hadis berikutnya. Dan yang lain-lainnya, bukan hanya yang disebutkan dalam hadis ini, juga pengobatan-pengobatan yang lain, yang intinya adalah usaha untuk menyesuaikan antara obat dengan penyakit, ini ada dianjurkan melalui berdasarkan hadis-hadis yang dipelajari atau yang akan disebutkan oleh Imam Muslim di bawah hadis ini, di bawah bab ini. Hadis yang pertama, likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah azza wa jalla. Kemudian hadis yang kedua, ini baru mulai kepada salah satu jenis pengobatan. Ya. Kata Imam Muslim dalam hadis nomor 5685, Imam Muslim mengatakan haddatsana Harun bin Ma'ruf wa Abu At-Tahir qala haddatsana Ibn Wahb qala akhbarana Amrun أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله bahwa Jabir bin Abdullah yang tadi yang pertama Al-Ansari radhiyallahu anhuma adal muqanna pernah menjenguk seseorang yang dipanggil dengan al-muqanna. Ini nama dipanggilan untuk seseorang ya, nah, dikunjungi atau dibezuk oleh Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma. Summa qal, lalu Jabir berkata, la abrahu, saya tidak akan pergi dari tempat dia orang yang sakit tadi, dari tempat al-muqanna, hatta tahtajima, hingga kamu berbekam. Jadi dia menegaskan sekali orang yang sakit tersebut untuk dibekam. Bahkan dia mengatakan, saya tidak akan tinggalkan tempat ini atau tempat kamu ini untuk pergi ya, kecuali engkau sudah dibekam. Jadi dia menganjurkan sekali pasien tadi untuk dibekam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ini sabda Nabi, inna fihi shifaan, sesungguhnya pada bekam itu ada kesembuhan. Ya, inna fihi shifa. Ini pernyataan Nabi bahwa berbekam itu salah satu cara pengobatan. Inna fihi shifa, sesungguhnya pada bekam itu terdapat kesembuhan. Maka orang si muqanna tadi yang sedang sakit dan dijenguk oleh Jabir, dianjurkan sekali oleh Jabir untuk dibekam. Dia beralasan dengan hadis tadi bahwa dengan berbekam ini ada nanti kesembuhan, akan didapatkan kesembuhan. Jadi ini satu dari pengobatan atau cara pengobatan yang dituntun oleh Nabi SAW, yang dianjurkan oleh Nabi. Dan berbekam adalah salah satu cara untuk mengeluarkan darah, ya, mengeluarkan darah dari badan, darah kotor pada titik-titik tertentu. Ahli bekam mengetahuinya. Ya. Dan Nabi SAW di samping menjelaskan itu adalah obat, dia juga berbekam. Nabi SAW secara lisan menyatakan bahwa berbekam itu adalah terdapat kesembuhan pada berbekam. Dia SAW juga berbekam. Nabi SAW berbekam ya, untuk mendapatkan kesehatan dan juga untuk kesembuhan. Nabi SAW ketika berbekam bukan dalam keadaan sakit. Ya. Ketika berbekam, Bahkan dalam sebagian riwayat bahwa beliau berbekam dalam keadaan berpuasa malah. Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum berbekam saat berpuasa, tapi dalam sebagian riwayat yang juga para ulama hadis berbeda pendapat tentang kevalidan hadis ini, ya, tetapi menyatakan bahwa Nabi SAW berbekam bukan di saat sakit. Ya, menunjukkan berbekam ini anjuran bukan sekadar untuk sembuh dari penyakit, tapi juga untuk penjagaan kesehatan. Ya, kata Nabi, inna fihi shifa, bahwa pada berbekam itu terdapat kesembuhan. Ini pengobatan pertama, yaitu al-hijamah. Al-hijamah sangat ditekankan oleh Jabir untuk dilakukan pada muqanna tadi, ya, berdasarkan hadis yang ia dengar dari Nabi SAW bahwa pada berbekam terletak kesembuhan. Hadis yang berikutnya, ...5686... Berbekam ini pun, ya, saya dapatkan dari orang yang mengetahui tentangnya, dianjurkan pada saat sakit, dianjurkan seperti yang terjadi pada hadis ini, bahwa saat sakit Jabir menekankan sekali si muqanna ini untuk dibekam, dan juga dianjurkan dalam keadaan tidak dikenai atau ditimpa penyakit, dalam keadaan tidak sakit, dan waktunya, ya, di bulan terang, ya, di waktu bulan terang, pertengahan bulan, dan kata mereka di saat darah, ya, di saat-saat darah memuncak panasnya, ya, semenjak pertengahan bulan sampai, ya, ada yang mengatakan sampai tanggal 21 di setiap bulannya, ya, di setiap bulannya untuk dikeluarkan darah kotor yang bisa jadi menyumbat dan menimbulkan penyakit. Ini yang kita dapatkan dari orang-orang yang mengenal tentang ilmu perbekaman. Hadis yang tadi 5686, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsani abi qala haddatsana Abdurrahman bin Sulaiman an Asim ibn Umar ibn Qatadah qala ja'ana Jabir bin Abdullah, kata Asim bin Umar ibn Qatadah, bahwa Jabir bin Abdullah pernah datang, ya, datang fi ahlina, ke rumah kami, ja'ana fi ahlina, datang ke rumah kami, wa rajulun yastaki, ketika itu ada seorang laki-laki yang mengeluhkan, yaitu yang sedang sakit, khurajan bihi au jirahan, penyakitnya adalah khurajan atau jirahan, luka yang membengkak, luka yang membengkak, khurajan, ya, luka atau jirahan. Ini, nah, kalau sudah luka itu sudah infeksi, ya, mendemamkan badan, ya, dan dia bengkak. Ya. Faqal, kata Jabir, ma tashtaki, apa yang itu, apa penyakitmu, apa yang kamu keluhkan? Qala khurajan, khurajun bi, beliau adalah khurat, luka yang ada padaku, qad syaqqa alai, yang sangat menyakitkan, yang benar-benar memberatkan, kata orang tadi. Bisa jadi dia muqanna yang ada dalam hadis sebelumnya, ya. Faqal, kata Jabir, ya gulam i'tini bihajjam, wahai gulam, ini panggilan untuk anak-anak atau budak, i'tini bihajjam, bawakan kepada saya tukang bekam, ya, tukang bekam. Jabir tidak membekam, tapi dia meminta untuk didatangkan tukang bekam. Faqala lahu, maka yang sakit tadi berkata kepada Jabir, "Ma tasna'u bil hajjami ya Abdullah, ya Aba Abdullah? Ma tasna'u bil hajjami ya Aba Abdullah? Untuk apa kamu memanggil atau mendatangkan tukang bekam wahai Abu Abdullah?" Jadi Jabir bin Abdullah kunyahnya Abu Abdullah. Ya. Qal, kata Jabir, "Uridu an u'alliqa fihi mihjaman." Saya ingin untuk meletakkan di tempat luka itu alat bekam. Ya, untuk diisap atau dikeluarkan ya, nanahnya, darahnya ya, di tempat yang bengkak tadi. Kata Jabir, "Uridu an u'alliqa fihi mihjaman." Mihjaman alat bekam. Ya. Qala wallahi, kata yang sakit, "Wallahi inna dzubaba la yusibuni aw yusibuni thawbu fayu'dhiyani." Kata yang sakit, "Jangankan alat bekam diletak, hinggapnya lalat saja sudah sakit. Hinggap di tempat bengkak itu lalat sakit atau tergeser oleh kain itu sudah terasa luar biasa sakitnya." Kata yang sakit tadi, "Wallahi, demi Allah, inna dzubaba, sesungguhnya lalat, la yusibuni, ya, benar-benar menghinggap atau menimpaku, atau dikenai oleh pakaian, fayu'ziyani, atau fayu'zini, itu membuat menyakitkan saya." Ya. Kalau sudah bengkak begitu, sudah luka seperti itu dan bengkak, ya, tentu sedikit saja terkena, ya, oleh apapun juga, bahkan beliau saking merasakan sakitnya, lalat saja hinggap terasa sakitnya, terkena oleh gesekan kain saja sudah begitu sakit terasa olehnya, bagaimana pula dibekam. Ya, wa yasukku alayya, itu sangat memberatkan saya. Falamma ra'a tabarrumahu min dhalik, Jabir ketika melihat orang ini tidak mau dibekam dengan ceritanya tadi, kan alat bekam harus diletakkan di sana. Jangankan alat bekam yang berat, terkena oleh gesekan kain saja sudah sakit, sakit luar biasa terasa oleh orang tadi, maka dia tidak akan mungkin mau dibekam. Ya. Melihat dia tidak mau dibekam, falamma ra'a tabarrumahu min dzalik, qal, lalu Jabir SAW tegaskan ya, dengan hadis, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ya, "In kana fi syai'in min adwiyatikum khairun," jika terdapat pada sebahagian dari obat-obat kalian ini kebaikan, maka dia akan terdapat pada fafi syartati mihjamin, akan terdapat pada syarta ini alat bekam ya, pada hisapan dari alat bekam. Ini yang pertama menunjukkan bahwa berbekam ini bermanfaat. Kalau seandainya ada dari obat-obat itu yang paling bermanfaat, yang paling baik, maka yang paling baik ini, kata Nabi SAW. Yang pertama pada syartati mihjamin au syarbatin min asal, atau tegukan atau minuman dari madu. Jadi madu termasuk pengobatan terbaik. Kemudian au ladz'atin binar, atau sengatan dengan api. Maksudnya gai. Ya. Ya, pengobatan dengan dengan apa, dengan benda yang sudah dipanaskan kemudian letakkan pada titik-titik tertentu. Ini pengobatan dahulu ya, pengobatan kuno yang masih terdapat di zaman Nabi SAW, dan Nabi SAW melihat bahwa ini salah satu pengobatan yang ampuh ya, Dari sekian banyak ilmu pengobatan di masyarakat jahiliyah, tiga ini yang direkomendasi oleh Nabi SAW. Ya. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Wama uhibbu an aktawiya." Meskipun saya tidak suka dikai. Jadi tiga pengobatan, bentuk pengobatan itu yang direkomendasi oleh Nabi, tetapi untuk yang ketiga Nabi SAW tidak melakukannya. Saya tidak suka melakukan dengan pengobatan aktawi, itu menggunakan kai. Al-kai di sini maksudnya seperti tadi, dipanaskan sesuatu, ya, kemudian ditempelkan di salah satu titik di badan yang sakit. Qal, ya, kata Jabir, kasus kembali kepada cerita yang tadi, atau kata Asim bin Umar bin Qatadah yang bercerita, maka datanglah tukang bekam yang dipanggil oleh budak tadi. Fasyaratahu, maka dia pun mengisap, ya, atau melakukan pembekaman untuk orang yang sakit tadi. Fadhahaba anhuma yajid, maka pergilah, lenyaplah apa yang dia rasakan dari sakit. Jadi memang salah satu caranya, nanah yang terkumpul dalam tubuh ini keluarkan. Dan itu juga yang dilakukan oleh dokter sekarang, dioperasi, ya, sesuatu yang bengkak dikeluarkan darahnya, keluarkan nanah, darah kotornya, nanahnya, kemudian diberikan suntikan apa, antibiotiknya atau yang lain-lainnya. Dan itu yang dilakukan oleh tukang bekam tadi. Tapi dengan cara dilakukan pembekaman di tempat yang sakit. Ya, rasanya luar biasa. Kena lalat saja yang terasa begitu sakit, apalagi diletakkan alat bekam, kemudian diisap lagi. Tentu dia akan terbayangkan oleh kita. Tapi setelah selesai cerita Asim bin Umar ibn Qatadah, muridnya Jabir di sini, fadhahaba anhuma yajid, dan hilanglah atau lenyaplah apa yang dirasakan dari rasa sakit. Ya. Nah, ini hadis yang kedua yang menjelaskan tentang penekanan tentang hijamah. Kemudian di situ ada pengobatan, dua pengobatan yang lain, yaitu minum madu, nanti akan ada hadis khusus tentangnya. Kemudian al-kai. Ya. Ini tiga pengobatan yang direkomendasikan oleh Nabi, walaupun dalam hadis ini ditekankan oleh Jabir adalah hijamah, yaitu berbekam. Saya bacakan terjemahan hadis yang sekarang, ya, dari Jabir, 1, 2, 3, 4, 5, hadis yang baris yang keempat, ya, atau baris yang ketiga, dari Asim bin Umar bin Qatadah. Ini yang bercerita, Asim bin Umar bin Qatadah. Jabir bin Abdullah mendatangi kami di keluarga kami, dan ada seseorang yang terkena borok atau terluka. Maka Jabir berkata, "Apa yang kamu keluhkan?" Orang itu menjawab, "Borok yang ada pada diriku telah menyulitkanku." Maka Jabir berkata, "Wahai anak muda," maksud anak-anak atau budak, "bawalah seorang tukang bekam kepadaku." Maka orang itu bertanya kepadanya, "Apa yang kamu yang akan kamu lakukan dengan tukang bekam itu, wahai Abu Abdullah?" Jabir menjawab, "Aku ingin menempelkan di tempat borokmu itu sebuah alat untuk berbekam." Orang itu berkata, "Sesungguhnya jika ada seekor lalat saja yang mengenai tubuhku atau pakaian mengenai tubuhku, maka dapat membuatku sakit dan menyulitkan diriku." Ya. Ketika Jabir melihat ketidaksukaannya dari hal tersebut, maka dia berkata, "Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Jika ada kebaikan pada sesuatu dari obat-obat kalian, maka pada pisau bekam.'" Ini ya, syarat tamih jamin, atau minuman dari madu, atau besi yang dipanaskan dengan api. Rasulullah SAW bersabda, "Namun aku tidak suka pengobatan dengan besi yang dipanaskan." Perawi berkata, maksudnya Asim bin Umar bin Qatadah yang bercerita di awal, itu yang maksud dengan perawi di sini. Lalu datanglah tukang bekam dan membekamnya, membekam orang yang sakit tadi, maka sakit yang dia rasa pun hilang. Ya. Sakit yang dirasakan pun hilang. Itu hadis yang menjelaskan tentang pengobatan dengan cara bekam. Pengobatan dengan cara bekam. Hadis berikutnya 5687. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Laits ha qala ha wa haddatsana Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits an Abi Zubair an Jabir. Ya. Ini juga dari Jabir bin Abdullah. Anna Umma Salamah istri Nabi radhiyallahu taala anha istazanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijama, meminta izin kepada Nabi untuk dibekam. Jadi perempuan juga berbekam. Ya. Ummu Salamah perempuan istri Nabi ya radhiyallahu taala anha meminta izin kepada Nabi untuk berbekam. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aba Thaibah an yahjumaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta atau menyuruh Abu Thaibah, ini gelar untuk seorang tukang bekam di zaman Nabi, untuk membekam Ummu Salamah. Untuk membekam Ummu Salamah. Ya, mungkin apa yang ada tanda tanya di benak kita, ini laki-laki mengobati perempuan, akan ada jawabannya. Qala hasibtu annahu ka'annahu qal, kata perawi saya mengira bahwa ada penjelasan tambahan. Kana akhaha minar radha'ah aw ghulaman lam yahtalim, bahwa Abu Thaibah ini adalah saudara sesuan dari Ummu Salamah. Mahram atau tidak? Mahram. Aw ghulaman atau anak yang belum baligh, masih kecil sudah ahli membekam, itu yang diminta oleh Nabi untuk membekam istrinya Ummu Salamah. Alhamdulillah sekarang tukang bekam perempuan banyak. Ya. Tukang bekam perempuan banyak, maka dibenarkan atau dianjurkan juga perempuan untuk berbekam sebagaimana laki-laki. Kalau seandainya tidak dibenarkan perempuan berbekam, maka Nabi tidak akan mengizinkan istrinya Ummu Salamah berbekam, dan dia tidak susah-susah mencari tukang bekam untuk istrinya. Tukang bekam zaman Nabi banyak, tetapi dia memilih siapa yang cocok untuk membekam istrinya Ummu Salamah. Ya. Kemungkinan Abu Thaibah ini ada pernyataan bahwa dia adalah saudara sesuan dari Ummu Salamah, maka mahram benar untuk membekam Ummu Salamah, atau dia seorang anak-anak yang belum baligh. Ya, yang belum baligh yang punya keahlian. Ini sulit juga mencarinya. Ya, sungit mencari, maka Nabi SAW bersusah-susah untuk mencari siapa yang pantas. Ini menunjukkan juga tidak banyak perempuan yang bisa membekam di zaman itu. Yang biasa membekam adalah laki-laki. Maka Nabi SAW berupaya untuk mencari siapa yang pantas dan sesuai syariat untuk membekam istrinya. Ternyata Abu Thaibah orangnya. Ya, kemungkinan karena dia adalah saudara susuan atau dia belum baligh. Ya. Maka pantas dibenarkan untuk membekam seorang perempuan walaupun dia bukan mahramnya. Ini Nabi SAW juga merekomendasi istrinya berbekam. Dan tidak ada penjelasan apakah Ummu Salamah sakit atau tidak. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa berbekam ini bukan lantaran sakit saja, tapi untuk menjaga kesehatan juga dianjurkan. Hadis berikutnya, dan ini sudah hadis yang baru, 5688, berarti ada 3 hadis ya yang berkenaan dengan bekam, seluruhnya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain, bukan hanya 3 hadis ini, hadis tentang bekam. Ya, apalagi hadis-hadis yang menceritakan Nabi berbekam. Ya, Nabi SAW berbekam. Anjuran Nabi untuk berbekam. Ya. Di sini hanya disebutkan ada 3 hadis tentang pengobatan dengan cara bekam yang dianjurkan. Nabi juga mengatakan, inna fihi shifa. Pada berbekam itu ada kesembuhan. Kemudian dia mengatakan kalau seandainya ya in kana fi syai'in min adwiyatikum khair, dalam obat-obat yang kalian lakukan sekarang ini ada yang terbaik, maka rekomendasi Nabi ada tiga. Urutan pertama bekam, ya, kemudian minum madu, kemudian juga kayyatun nar atau ladatun min nar, yang hadis yang sekarang berkenaan dengan kay, hadis 5688. Ya, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraibin qala Yahya wal lafdhu lahu أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما مسيح أديس جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا. نبي صلى الله عليه وسلم pernah mengirimkan atau mengutus seorang tabib, mengutus seorang tabib kepada Ubay ibn Ka'ab untuk mengobatinya. Jadi Ubay ibn Ka'ab sedang sakit, Nabi SAW utus kepada Ubay seorang tabib. Faqata'a minhu irqan. Ya. Maka tabib ini memotong ya satu urat darinya. Tidak tahu saya ini apa pengobatannya. Apakah dia adalah al-fasdu? Ya. Fasdu itu adalah menggores sedikit urat aliran darah. Mengeluarkan, ya intinya hampir sama dengan bekam. Ya, cuma bekam pada titik tertentu dan dia tidak tertuju kepada urat atau tempat mengalir darah, tapi di darah yang ada di kulit. Sementara ini di aliran darah. Irqan di sini, lalu dia memotong satu urat darinya. Ya. Bisa jadi berkenaan dengan sarafnya. Bisa jadi. Kemudian summa kawahu alaih. Ini yang diinginkan di sini adalah kawahu alaih. Kemudian dia lakukan kai. Ya, kemudian dia menempelkan besi yang telah dipanaskan di atasnya. Ini yang pengobatan dengan kai. Saya sempat melihat bekasnya ya. Dia seperti stempel di kulit itu. Ya. Bentuknya bulat, alatnya dipanaskan kemudian ditempelkan. Bukan tempel lama ya. Tekan kemudian ya ditarik kembali dan membekas. Ada titik-titik tertentu. Ya. Saya sempat melihat orang yang sudah dikai. Ya. Pengobatan kainya saya tidak sempat melihat, tetapi orang yang selesai dikai ketika dia sendiri mengatakan saya baru saja selesai dikai. Jadi di bagiannya di titik-titik tertentu ditempelkan dengan besi panas yang sudah dipanaskan, dan itu salah satu pengobatan yang Nabi SAW jelaskan, bukan menganjurkan, tapi menjelaskan keampuhannya, ya, menjelaskan manfaatnya. Sebagaimana dalam hadis yang ketiga tadi, hadis 5686. Dan ini hadis yang pertama tentang kai. Adapun memotong urat, ini perlu uraian Imam Nawawi. Ya. Saya tidak menemukan uraian khusus karena beliau banyak menukilkan dari syarah yang lain seperti dari Qadi Iyad dan juga dari Al-Maziri. Al-Maziri ini termasuk ulama sekaligus menguasai ilmu kedokteran seperti Ibnu Sina. Ya. Di sini juga beliau Al-Qadi Iyad menukilkan perkataan Ibnu Sina tentang pengobatan-pengobatan, dan beliau di sini juga luar biasa membantah orang-orang yang menentang pengobatan. Banyak orang yang menentang berobat. Ya, yang menentang berobat, di sini ada bantahan, apalagi dari awal-awal ya, bila mana kita baca, Imam Nawawi sangat panjang lebar menukilkan perkataan Al-Qadi Iyad dan yang lainnya tentang bantahan untuk orang-orang yang menentang sekali pengobatan. dari halaman 468. Ya. Di dalam hadis tersebut terdapat anjuran untuk berobat dan itu adalah mazhab sahabat-sahabat kami. Kemudian di bawahnya Al-Qadi, itu Qadi Iyad. Ya. Berkata, di dalam hadis tersebut terdapat beberapa pelajaran di antaranya. 1, 2, 3, 4. Kemudian beliau menukilkan Al-Maziri. Perkataan Al-Maziri salah satu pensyarah Sahih Muslim. Atau memberikan ulasan-ulasan untuk Sahih Muslim. Kata beliau, Muslim menyebutkan banyak hadis berkenaan dengan kedokteran dan pengobatan, namun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit ini, ya dari awal dia sudah begitu tegas membantah orang yang menentang ini. Namun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit menentang sebagian hadis-hadis tersebut. Orang yang menentang hal itu mengatakan para dokter sepakat bahwasanya madu menyebabkan diare. Lalu bagaimana mungkin dapat menyembuhkan orang yang kena diare? Nah, ini alasan mereka menolak hadis madu itu adalah obat. Karena kata mereka bahwa madu ini membuat orang diare. Kenapa kok bisa dia menyembuhkan diare? Ya. Karena kan hadis madu itu hadis orang yang diare. Ya. Bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW, inna akhi istatlaqa batnuhu. Itu mencurahkan, perutnya mencurahkan isinya. Ya. Lalu kata Nabi SAW, iskihi asalan. Minumkan dia madu. Ya. Padahal dokter meneliti bahwa madu ini menyebabkan diare. Lalu kenapa Nabi SAW menyarankan itu sebagai obat? Ini alasan mereka menentangnya. Nah, dan dibantah oleh Al-Maziri dengan bantahan yang cukup panjang. Ya. Cukup panjang sekali. Sampai halaman 473. Ini tentang pengobatan juga ya, beberapa kegunaan obat-obat. Beliau juga menukilkan perkataan seorang ahli pengobatan dari luar Islam ya, dalam bahasa Arabnya Jelanius. Sini apa namanya? Galenos. Ya, ada. Ada. 473. Ya, Galenos. Ya, ahli pengobatan dia sebutkan resep-resep tentang gaharu ya, kemudian juga madu. Ya. Yang jelas intinya seperti tadi bahwa tentang terkait dengan qata'a minhu irqan, dia memotong dari orang yang sakit tadi satu sarafnya, satu uratnya. Ini kita tidak mengetahui apa maksudnya. Yang kita inginkan di sini adalah masalah kainya, yaitu pengobatan dengan besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan ke titik-titik tertentu dari tubuh. Ya. Sekarang ada, masih ada. Ada yang tahu tentang pengobatan dengan cara ini? Ya. Yang saya tahu ya adalah di Tangeh namanya. Kalau kami di kampung itu dahulu dipanaskan bara, ya, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, nanti seseorang duduk di depan wadah tersebut yang ada baranya, kemudian dia berselubung, berselubung. Nah, ini ada, tapi bukan dengan cara menempelkan. Ya. Cara menempelkan, bisa jadi orang sekarang mengatakan dengan sengatan-sengatan listrik, ya, juga termasuk pengobatan, apakah juga dikiaskan dengan kepada kai ini? Sementara kai yang dimaksud di sini adalah dengan besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan pada titik tertentu. Apakah sakit? Tentu ya sama, mungkin bisa jadi sama dengan bekam, sama dengan akupuntur ya. Ya. Ya, sama dengan fasdu yang ditoreh atau ditoreh sebagian tempat mengalirnya urat, mengalirnya darah, kemudian memuncrat darah, keluar darah. Jadi rasanya sama ya, Jadi rasa yang sama, dan itu salah satu pengobatan mengeluarkan darah. Dan sekarang di sini ada pemotongan urat. Nah, ini yang tanda tanya, kita tidak tahu, dan saya tidak juga menemukan Imam Muslim menguraikannya. Bahkan tentang yang lain-lainnya, beliau semuanya nukilan. Imam Nawawi menukilkan dari Qadi Iyad, salah satu pensyarah hadis, pensyarah Sahih Muslim, dan juga Abu Abdullah Al-Maziri. Ya, Abu Abdullah Al-Maziri seorang ahli atau pakar kesehatan juga. Beliau hampir-hampir sama dengan Ibnu Qayyim. Al-Maziri ini ya, pakar kesehatan. Makanya kalau kita baca syarah dari bab ini sangat memberikan tambahan maklumat untuk kita bagaimana cara menggunakan madu, dan juga ada gaharu ya, al-qist. Ya. Al-qasad atau qist juga termasuk pengobatan yang dibawakan di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan. Ya, bisa jadi kita akan bacakan syarah, karena untuk mengumpulkan bahan ini sulit ya. Sekarang terkumpul di satu tempat. Mungkin ada baiknya nanti kita akan baca syarahnya, ya, terjemahan syarahnya pada kesempatan yang akan datang. Dan untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ, sampai hadis berapa tadi? 5688 ya, pada halaman 459. Insyaallah kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.